bila kau marah menutupi salahmu. Samakan aku bagai burung di sana yang dijual orang hingga sesukamu kau lakukan itu. Bahagia bersama yang lain.